Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Al-Ayah. Dawuh menika nulak dateng ucapane wong kafir sing boten ngakoni anane dina kiamat. Dasar pemikirane wong manusia wis dadi balung kelataan ajur. Kok iso urip maneh ku lho ketemu pirang perkara. Ki pikirane wong kafir. Ngeten iki basa susah dipaitu ya. Soale napa? Ora ana hidayah. Ora entuk pituduh. Lah kita wis kadung diparingi fadhal dening Allah, diparingi iman, gumunake ucapane wong kafir. Nek menawi kita pelajari sekawit awal, pancen wong kafir ku rak diparingi pituduh. Jadi gampang kok ya ora iso. Apa maneh barang angel. Kula gawe contoh sing gampang kanggo wong kudus. Kenteng iku saka lempung, bota iku saka lempung. Apa bota nek wis dadi lempung iso dadi bota maneh? Ora usah dijawab ra. Wong pancen bota iku saka lempung. Dadi lempung gawe bota ya iso. Rene pikirane wong kafir ora jajak. Tantangane Quran. Qul jawa sira Muhammad uneni wong kafir. Kono ana sira kabeh hijaratan ku dadi watu. Au hadidan atau dadi wesi. Au khalqan atau dadi makhluk mimma setengah saking barang yang buruk kang dadi wegah. Awel apa ma fi sudurikum kang ana ing dalem pira-pira ati dira kabeh. Legane ati dadi makhluk sing cara pikiramu wegah. Gak mungkin iso wujud ana nyawane. Apa sing kira-kira agep abot? Pawane bumi, bulan, surya, matahari, Gusti Allah gawe urip iso. Diparingi nyawa kabeh iso. Sing paling gedhe nganti sing paling cilik. Malah sing gumunake niku sing cilik-cilik niku lho. Contohnya, ular gudik kala. Bisa tidak menjaruh kulit. Kok bisa urip? Gudik. Gudik niku istilah zaman dek cilik niku santri gudikan. Iku tangannya ku blempung-blempung putih-putih. Ono citai. Iku jerone ono kewan cilik. Leng lebok no piye. Le masang nyawa piye nak jeruk. Walah justru iku sing gumunake. Nak jeruk kulit. Sak jabane daging. Kok iso urip. Nek ono-ono ku gampang. Pikir. Sing gawe sapa. Maka wis bar. Mun sing gawe Gusti Allah. Ora iso kuwi. nek ije nafsu utawa pikirane isih meronta-ronta. Fandur ila nafsika, wis grayangi awakmu dhewe. Manusa kira. Mulane nek ana johar tauhid fandur ila nafsika sumantaqili lil alamil ulwi summa sufli. Tajid bi sunan tadi al-hikami lakin bi qomat dalilul adami. Imam Ibrahim Al-Laqqani nak ngene johar tauhid. Niku pun wonten teng ngene Quran. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Manusa kudu gelem mikir-mikir. Sangka apa dheweke digawe? Manusa isin apa ngomong? Nek kowe isin, Gusti Allah ora isin. Khuliqa min ma'in dafiq. Manusa dititake saking toya sing tersendat-sendat metune. Cara Jawa gregel-gregel. Yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Metu songko iku wekase si lanang lan ngandhap susune si wadon. Ini sampean bayangke terus sampean eling dik dadi nganten. Songko apa kuwi? Nek jisin, Gusti Allah ora isin. Deku. Kula nek gawe istilah kaya umbel. Tapi kok iso mlaku. Mbok iku ae dipikir dadi ora usah ribet-ribet. Apa maneh watu pasang nyawa, pendung pasang nyawa ya iso wae. Tongkate Nabi Musa. Bisa jadi barang padat, nah bisa jadi kewan. Nek dibuanting, jadi ulo. Mboten kaya ulo, mboten. Jadi ulo. Sampean pikir, mulai pasang nyawa nalika apa? Engko nek dicekel maneh, jadi tongkat maneh, jadi pendong maneh. Nyawane mlayu ring ndi? Iki tantangane Allah. Nek dikandani ngono fasaya kuluna. Moko do ngucap wong kafir. Mayu'idina. Manutai sopong yu'idu iku balik ake sopo wong naeng kita. Sing balik na urip lu sopo. Ikannya Nabi diparingi. Perso barang goib. Fasaya kulang. Kok dia mesti muningin Muhammad. Sing balik na sopo. Jawab Gusti Allah diulang Gusti Kanjeng Nabi diulang Gusti Allah. Nek kono takon sing uripna sapa? Kul dawuh sira Muhammad. Alladzi yakuzat fatarakum kang nitake sapa ladikum ing sira kabeh awwala marratin ing dalem kawitane ambalan. Sing gawe urip sing nyiptakake sadurunge. Nek iki ana jeladrene ana bahan-bahane, kenapa mbok gumune? Padahal sadurunge gawe, sadurunge manusa diciptake ora ana barange. Ora ana barange. Nalika gawe bumi durung ana contone. Gawe langit ora ana contone, gawe manusa tanpa conto. Gampang, gampang. Ki cara pikirane makhluk. Gusti Allah padha uga ana conto utawa ora ana conto gampang wae. Rene Al-Qur'an ku diselarasake karo penerima sing nampa. Mula bahasa lan pikirane supaya bisa dipaham karo sing nampa. Biasane manusia gawe kawitan karo balekno. Iku gampang balekno, iku cara manusia. Tuku klambi, dondomi mulai awal kangeran. Barang dondomane suwek baleni dondom. Ayo gampang lah, malah wong karek baleni. Delujur-delujurane wis ana contone. Engko nek mbok kandhani ngono Muhammad fasayun ghiduna ilaika ru'usahum. Moko ngecek-ngecekake sapa manusa ilaika marang sira ru'usahum ing pira-pira sirahe. Engko gedhek-gedhek nek nek anggere mbok kandhani malah gedhek-gedhek. Ngono wis dikandhakno niki. Tenan Kanjeng Nabi ngendika sing gawe yo sing nyiptakake pertama gedhek-gedhek tenan. Nek gedhek-gedhek iki cara Jawa. Nek geleng-geleng cara bahasa Indonesia, tapi cara wong saiki gedhek-gedhek karo geleng-geleng. Ya, geleng-geleng. Paham sing geleng-geleng, kok geleng-geleng. Fasayun aiduna ilaika ru'usahu. Lah kita manusa sing mukmin, lah ya kok lere gedhek-gedhek lha apa? Kok do gumun. Malah ucapane dilincip kenisan. Wis gedhek-gedhek keliru. Wayakuluna do ngucap para wong kafir matahu. Mata itu sok kapan? Huwa utawi kiamat. Sok kapan? Nantang, kira ini nantang. Sok kapan Muhammad kiamat muncul? Kul dawuh sira Muhammad. Asa an yakuna qariba muga-muga yen ana dina kiamat iku parek. Ngene iki lho, maknane ngene iki kangelan. Muga-muga dina kiamat parek. Gawe cara Jawa wae. Muga-muga ora suwe. Oh, gampang. Ya makna murat itu dene. Sok kapan kiamat? Muga-muga ora suwe. Itu kiamat iku ana sura ana kiamat kubra. Mati niku kiamat sura. Kita iki mesti mati. Mesti, mesti. Mboten insyaallah pasti. Lah mati iku macam-macam sebabe. Ana mati sebab ketiban pedang ya ana. Neng ono mati tanpa ketiban pedang. Malah sing mati tanpa ketiban senjata. Niku luwih akeh. Tinimbang sing matine dipateni wong, matine dirampok, matine difitnah. Akeh sing mati tanpa dipateni wong langsung iku luwe akeh. Kula kemutan nek ana wong haji, rombongan haji teko-teko terus ana sing terkena fitnah atau musibah nek mino mati kabeh to. Terus ana wong ngomong, "Ayo wene kulo nek doa untuk haji ku sing mati akeh rak mekakan." Kula jawab, akas yang orang haji nek pacar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang. Ya mesti dah mati tenang, mesti ora usah mati kurun jalan ora ana. Pada dari ini jam ini pemakaman di jam 2 ya. Niku sing muni ngono ku pirang-pirang. Karena saya haji, akan saya urung haji mati. Mulanya nganti Ba'dul Fuqaha, Ba'dul Hukama nganti ko. Wa malam yamut bisayfi mata bi ghairihi tanawwa'atil asbabu wal mautu wahidu. Wa malam yamut bisayfi mata bighairihi. Wong sing ora mati nanggone perang mesti mati tanpa perang, pasti. Ta'addadatil asbab, sebab kematian macam-macam. Wal mautu wahidu, mati ku mesiji, mati. Sebab kematian macam-macam. Sing lucu ku ra ana wong mati berjamu, lucu. Berjamu mati. Kanca kula pas bar sehat kalih kula niku, sehat. Terus awak emriang jamu. Berjamu sak jam mati. Mati. Mati ini berjamu. Ono. Ono sing mati ini berguntal pil. Maksudnya pil kanggo marasno. Tapi nguntal pil mati. Ono sing gak nguntal-nguntal mati. Ya ono. Niki. Nah, ngeten sing diyakini mati pasti. Sampai neling-neling. Mati ki pasti. Ah, sing penting berusaha supaya nalika diparingi kacabut umure saged zikir. Niku sing penting. Saged zikir. Mulane zikir iki dilatih. Dilatih lisane, dilatih atine. Zikir terus. Mulane kanggo jawab wong kafir kul asa ayyakuna qariba. Lah biasane matine manusa ku menurut hobine. Kanjeng Nabi ngendika, matal mar'u ala ma ahabba. Matal mar'u ala ma ahabba. Matine wong iku menurut hobine. Hobine apa? Hobine badminton. Angko bar badminton mati. Ana, ana. Sing senengane tenis dituruti, mati bar tenis. Menteri olahraga Malaysia mati bar tenis, tenis. Sing senengane tahajud, mati bertahajud. Sapa iku? Mbah Asnawi. Raden Asnawi Kudus bertahajud mati. Sing senengane ngopyok, bar ngopyok mati. Tahun 59 kula bicara teng Tayu. Kula lagi dudut, nyawane didudut. Dadi mati nggawa kertu. Sing senengane ring gripik iki kok tapi niki. Bar teko gripik langsung mati. Tapi kalau nate kata niki diseneri wong gripik sakniki pun mboten enten kok Pak. Lah aku le cerita niki kok aku nengane. Sakniki gripik mun sae niki. Lah sampean makke ketah mikir senengane sing bar apa. Niki urusane jenengan. Kanjeng Nabi nung matesi matal mar'u ala ma ahabba, matine wong menurut hobine. Awalane zikir iki sing terus zikir. Zikir niku nek mboten lisan ati. Ati tetep zikir. Carane piye? Ah, niki supaya iso carane kaifiah. Sampeyan nek mlampah-mlampah ngeti apa wae terus kontak sing gawe sapa? Iku carane. Isin carane makrifat. Ngeti wit kurma, wit kene dak ana kurma, cemara. Godhonge kok iso cilik-cilik ngono. Kaya rambut. Terus atine kontak sing gawe ngono ku sapa? Iki namanya zikir. Lah niki sing ganjarane gedhe sing didhawuhake Kanjeng Nabi tafakkur sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Berfikir sejam luwih bagus tinimbang ibadah sewidak tahun. Saya diwasit ngata niku. Mikir ana kedang, dawa godhonge gedhe-gedhe, terus pikir kok iso godhong kok gedhe-gedhe ombo-ombonge sing gawe sapa? Dadi terus langsung Allah. Nah, mikir-mikir ngoten niku langkung utami tindang ibadah sewidak tahun. Ning aja nganti ketipu karo iblis. Murane saiki gak usah salat. Gak usah poso, sing penting mikir-mikir. Wah. Payah nih. Ini iblis ku ndaki era mekakat. Soale nek suwarga sadurunge badan. Ya. Iblis nak suwarga wis suwi, dadi wong pinter iblis niku mboten cilikan. Nek kados kula jenengan iki sing godha mboten iblis langsung mboe mandheke. Iblis ku sing digodha nabi-nabi, para wali. Nek kula panjenengan iki carane ya camate ngono, camate iblis. Ana sing lurae, ana sing kami tuane iblis. Niku sing godha cilik-cilik ngoten niku. Cilik. Mulane kadang-kadang wis katut. Iki carane dadi iblis ya ana anak putune, manusia ya ana anak putune. Lah iblis wis kontrak. Ora kontrak 100 sehari, enggak kontrak. Kontrake iku kontrak selawase. Iki iblis. Lau zayyina lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Anak Adam bakal tak godha komplit. Illa ibadaka minhumul mukhlasin kejaba kawula jenengan Gusti sing ikhlas-ikhlas. Tegese piye ora mampu nggodha wong sing ikhlas-ikhlas kaya nabi, rasul, para wali, iblis megah. Tapi tetap berusaha ndek. Wangsul dateng ayat jawabane muga-muga ora suwe nalika ana takonan sok kapan kiamat muncul. Nah, terus nerangake situasi akhirat. Oke. Risike lan apike ayat Quran per ayat siji lan wene ana sambungane. Yauma yada'ukum. Critakna Muhammad ing dalam dinane undang-undang kum ing sira kabeh sing undang-undang Gusti Allah yauma yad'ukum ing dalam dinane undang-undang sapa Allah ing sira kabeh niki Gusti Allah sing undangake tapi sing ngumumake malaikat Israfil. Semprong diangkat malaikat Israfil ngumumake. Carane piye? Nganggo semprong. Ayatuhal idhamul baliyah, balung-balung sing wis ajur. Wal awsalul mutaqatti'ah, ros-rosan sing wis kocar kacir. Wal luhumul mutamazziqah, daging-daging sing wis kurat karit. Wasyu'urul mutafarriqah, rambut-rambut sing wis tersebar. Innallaha ya'murukunna an tajtami'na li faslil qadha'. Allah ndawi sira kabeh kumpul ana putusan. Iku terus daging nglumpuk, rambut nglumpuk, balung-balung dadi siji terus dipasang nyawa. Gusti Allah gawe ngono gampang. Kabeh tunduk. Sing umumake malaikat Israfil, istilah Quran. Disebul sempronge. Ini podo karo ucap. Wong manusia nek ana baris nek lain telompret. Engko nek telompret wis disebul podo karo ngono. Iki bahasane manusia ngono ditiru karo Quran. Nah Quran iku kalam ibarat. Kalam ibarat iku omongan sing cocok karo sing nampa. Iki carane. Kula pun wangsul wangsul nerangake. Jenengan nek ngomong karo pitik kok jelu cutik tik. Ciwa lho, ana sisa sahur pirang-pirang. Malah ana tahu goreng barang nggih. Dicambah-cambahe nek gelem tak tok meja kok ya. Kok pangano. Pitik meneng ae cek kula apa kok gremeng. Mesti ono sapa diono kecara pitik. Kadek pitik nek ngomong dak cetha. Ha nek karo pitik carane ana tahu goreng luwian dik pajar iki. Wah, itu pang mawang to. Iki carane. Dadi nganggo basa kur. Engko nek wedhus ya aja kur. Lho cukup kur kok apa wedhus ku basa endi kok kur. Wedhus ra tampa. Milih-milih oh, ngono carane. Dadi bahasane dhewe-dhewe. Lah Quran ngono. Telompret disebul. Nah, terus muni. Iki ya ngono semprange malaikat Israfil disebul. Unine kata sing kula aturake wau. Ayatul idhamul baliyah. Engko nek wis kaya ngono, fatastajibuna mongko do nyembadani sira. Dong lumpuk marani undangan mau bihamdi kelawan perintah Allah. Ngelumpuk dadi siji. Nalika ngumpulake nek ladang mahsyar, carane kersane kita saged mahami. Kok isane sing ndelik piye? Bumi digawe bumi anyar. Kanggo supaya makhluk ora ana sing mlayu geni neraka ngubengi. Geni neraka ngubengi. Dadi ora ana wong sing nyedak genal mesti mlayu. Mlayu. Geni neraka niku dikandhalani dening malaikat pirang-pirang. Ku arepe geni neraka ku ape ngobong sing dosa. Dipekak karo malaikat cukup kanggo ngumpulake. Nah, tempat kumpul bahasa Arab mahsyar. Terus Jawa wong Jawa nambahi ora-ora mahsyar. Wong Jawa niku tambahane wong Jawa niku ora-ora mahsyar. Wong Indonesia nambahi ladang mahsyar. Nek sing bener mahsyar. Tempat kumpule manusia. Do ngumpul kabeh. Nek wis do ngono ngumpul kabeh. Lah niki nalika teng ora-ora mahsyar niku mboten enten tiyang nganggo sandangan, mboten enten. Udo kabeh, lanang wedok tumpang tindih udo kabeh. Nalika Siti Aisyah diceritani Nabi niku isin. Praupane ditutupi. Maksudnya, ayo kok udah dong piye ra katok wong akeh. Kan Nabi ngene. Ora ana wong ngurusi ngono-ngono iku, Aisyah. Ngono Kanjeng Nabi ngendika ngono. Padha karo nek ana wong wedok ana kobongan kok piye cincang-cincing nganti dhuwur lek makakat masak reti nek cincang-cincing. Wis pokoke slamet sing kok kobongan ngono wae. Ya. Wis lali. Lah nek wis kaya ngono iku wa tazunnu nalan padha ngyakini. Sapa sira kabeh illa bistum ora do kendel sira kabeh nang donya illa qalila kejaba mung sedelo. Terus kowe ngelingi situasi donya. Rumah sammu sedelo tok. Nanti wong sing diwaringi umur 70 tahun, 80 tahun niku rasane kaya meh sedelo. Sedelo. Meh sedelo. Aku lebih ambak niku eling nggih cili dolanan bal-balan nang kon menara niki dolanan eling. Dolanan ya bangsa umur 10 tahun 11 tahun dolanan bal-balan. Anggur mulai toko omah dijewer bapak. Lah pokok dijewer. Jarene bapak bal-balan ku asale wong kafir nyaduki sirahe Sayyidina Husain. Jadi kau nyaduk bal, padha karo kau nyaduk sirahe Sayyidina Husain. Aku tiga rana. Aku ora wani madone karo bapak lho. Bal kok sirah, aku ngono deh. Ngono tapi jak wani mu. Madone dikeplok. Dikeplok. Rasa bapak karo aku. Ya, bapak jiroso. Lah aku sih cilik, dadi ra wani madu. Cuma nek ati mikir wong bal kok sirah. Aku sih ngono ae. Niki tak kandhakno saiki. Tapi dia kok dak wani aku. Eling dek cilik. Terus eling. Wong aku ditinggal bapak umur 13 tahun. Ditinggal ibu umur 8 tahun. Dadi umur 13 ku bocah rande pak rande ibu. Kene ngeroyok nyekar. Nah, ana wong nyekar niku ngeroyok. Mergo aku dandangan melek wong sepesuke kudu jajan lontong tahu. Lah aku ra didit ngeti ya iku. Kok enak ya. Mulo kok aku ra ditawani. Iki mulanya kalau aku saiki nih ana dandangan cah cilik-cilik tak wedit sakake ben ora mrongok ngono wonten ben tuku lontong tahu sakniki wonten niku mele-mele sastu kono wis nyekar entuk dit jaman niku jaman londo namine sak sen terus tuku lontong tahu aku le mangan windi-indi suwe niku tak nikmat no, masya Allah, lontong tahu ku ngene iki aku nana. Mulane saiki kula niku nek ana cilik-cilik tak sakene. Ki jajan kono, jajan. Waduh, tak ngono-ngono. Nekop eling dik cilik. Ya, mulane wong nek eling nasibe dik cilik, iku mare welas asih. Oh, welas asih. Mulane nek ana wong dadi jeragan, sekawet wis dadi jeragan, mergo bapake jeragan. Iku biasane welas asih karo masyarakat kurang. Nek asale fakir terus dadi juragan, ha iku biasane saakinan. Wah, saakin. Iku biasane kaya ngono iku. Tapi kadang-kadang ya ono sing welas asih. Wangsul teteng ayat. Nah, badane keterangan konkret mulai dunia nganti kiamat. Terus Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah. Wa qulan dawu sira Muhammad li ibadi maring kawulaku kawula-kawula sing mukmin iki lho kandhane nek ngomong aja sak kepenake dhewe niki apa maksude ngeten lho wong kafir-kafir sing durak manut-manut iku sebab-sebabe durung entuk hidayah durung entuk pitutuh. Jadi ini ngomong karo wong kafir-kafir, wong sing durung ngerti niku diwulang Gusti Allah. Yakulu padha ngucap sapa kawula mukmin marang wong kafir alati ing kalimah ya kang utawi lati ahsane ku luwe bagus. Nek ngomong sing apik. Wong-wong kafir aja, kowe aja kafir, neraka, kobong terus kowe, aja ngono. Carane ngomong aja ngono. Piye lengono, le ngomong. Engko diwulang nang ngene buri. Sebab nek ngomong ora penak, innasyaitana satamne setan yang zaku iku ngrusak setan benahum antarane sira kabeh. Wong kafir karo wong mukmin dirusak hubungane supaya saya ngadoh. Sebab ucapane wong mukmin sing kasar-kasar. Berak gelem ibadah, neraka. Iku keladaan. Keladaan. Nek ngomong aja ngono. Engko diwulang. Sebab inna syaitana satamne setan kana iku ono sapa setan lil insani marang manusia. Aduan iku musuh. Mubinan kang terang-terangan. Basa kudus musuh bebuyutan. Lah kelimah sing bagus ku piye? Rabbukum a'lamu bikum di antarane Rabbukum utawi pangeranmu a'lamu kungudanani pangeran bikum ning ngene sira kabeh sing wis ya wis saiki diperbaiki carane ngomong ngono laku-lakumu sing wis ya wis ndek kok kene totoan ayo sing wis ya wis aja dibalik. Pangeran ngerti nek kowe gelem bali mengko diapura dosane kabeh kulil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Wong kafir kandhane Muhammad. Angel gelem marani le kafir bebas. Benak ra? Kafir 70 tahun ape mati asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dosa 70 tahun, kafir 70 tahun, amblas. Jadi, di rumah ada kepenak. Dalile teng surat Al-Anfal, juz songo. Qul lilladzina kafaru, iyantahu, yughfar lahum ma qad salaf. Jadi, wong kafir-kafir kurunguku kepenak atine. Kula lumiyen ku nakal ora mekakat madun main ayo sing wis wis saiki tata-tata tobat Gusti Allah ku pengampun penyayang tamben-tamben wis aja ngelingi sing wis anggere ora dibaleni carane kaya ngono iku niki ulangan Quran ana sene iku nalika durung ana perintah perang kaya ana jalalan. Kula jawab surat Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Bar perang. Surat Al-Anfal niku temurune kok perang. Surat Baroah Al-Anfal niku ana sing meneh sambung, ana sing menehne pisah. Mulane nek ngene surat Baroah niku ora ana basmalahe. Ora ana basmalahe. Akhir surat Al-Anfal, innallaha bikulli syai'in alim. Awal baro'ah, baro'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyikin. Iki nek maca ora usah nganggo basmalah. Sambung. Ya. Guna nalika perang. Ya. Di Kanjeng Nabi selalu ngikuti sing bagus-bagus. Nalikane Kanjeng Nabi badhe sedo kurang setahun. Kufar Mekah dikuasai Kanjeng Nabi. Para sahabat nginting-nginting wong kafir-kafir sing tau mateni bapake, dulure dinding-dinding mesti dibalas. Dumadaan wong kafir dilebokno ning Masjidil Haram kabeh. Dijak omong-omongan apik-apikan karo jeneng Nabi. Niki bar perang bolak-balik, mboten kok sadurunge ana perintah perang bar perang bolak-balik. Malah kadadi meh sedo, kurang setahun meh sedo. Lha iku diajak apik-apikan, cara basa kudus mawon ben gampang, apik-apikan. Muga cara Jawa bangsa Kures, kowe keturunan Kures, aku dhewe ya keturunan Kures, dadi kowe karo aku iki siji satu awak. Keturunan Abdi Manaf, aku ya Abdi Manaf, dadi kowe karo bolo dhewe. Iki omongane jeneng Nabi. Sahabat niku wis kuwi pengine mbales nene, wis mbok penthung kok sembarang ape mbales. Ketemu jeneng Nabi ngomong apik-apik. Madza tadunnu Nabi kira-kira aku kape la apa sih? Kowe ape tak lapakna coba malah kon gedhek. Abu Sufyan CS. Abu Sufyan iki termasuk sahabat sing masuk Islam termasuk keri. Kurang setahun jeneng Nabi wafatnya Abu Sufyan. Jawab qalu khairan. Jenengan pasti badhe damel sae kita. Anta akhun karim wa ibnu akhin karim. Jenengan tiang sae, keturunan tiang sae. Iki bahasa pendekatan. Niki namine kalamun siasiyun, bahasa politik. Cara saiki koalisi kebangsaan. Dulu kaya ngono kuwi ora kuwi lha to. Ya asale tukaran asale. Iki. Terus akhirnya Kanjeng Nabi ngendika, "Ilhabu fa'antum mutlaqa." Wes buyar, buyar bebas kabeh. Nganti sing KKN, KKN dibebas kabeh lho. Ora diurus. Ana iku. Masyaallah. Mbok ora terima KKN. Omahe wong Islam dirampas. Sak pekarangane. Niki. Pirang tahun? 9 tahun. Jadi Nabi para sahabat nonton pengasingan. Coba omah disewa 9 tahun itu piro. Bebas kabeh. Ora diurus. Bebas. Sahabat yo cara-cara wong yang padha wae kados kula mangkel sithik-sithik. Lah iya kok dibebas nek kepenak aku kepengin ngetok gulu kok bebas lah. Lah kek gerembang-gerembang temurun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nalika teko pitulungane Allah bebase kota Mekah, bebas niku bahasa bisa dikuasai, bebas aja. Waraaitan nasa seliramu Muhammad ngerti poro manuso yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mlebu agama Islam berbondong-bondong mlebu boyong pambukan ing kapura mlebu kabeh. Para sahabat gumun. Sing daftar ora siji loro. Puluhan ewon. Daftar masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kanjeng Nabi didhawuhi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih mujiring Allah. Kanjane alhamdulillah wasyukurulillah. Para sahabat melu-melu. Alhamdulillah wasyukurulillah. Lagi. Menang jenabi. Jadi jenabi ku tak tahu kasar. Sing keras-keras sahabat. Ojo ngati kanjeng Nabi sak sahabate kasar-kasar aja ngono kleru niku. Kanjeng Nabi tetap halus. Sahabat keras. Tapi le keras mergo dikegila 14 tahun gak oleh bales ngono bareng. Ojo dong kita melu keras dong tahu dikegila melu lucu niku. Niki. Sing ora pas tengriku niku. Ya. Iki. Atus bahasa sing bagus iki diterangno. Rabbukum utawi pangeranmu alamu iku ngudanani sapa pangeran bikum ning sira kabeh. Lakumu iku ana catetane. Allah pirsa. Aku dek ngarane nakal ya wis sing wis tobat. Engko nek kowe tobat iya sa yarhamkum. Lamun ngersakake sapa Allah yarhamkum mongko melasi Allah ing sira kabeh kowe tobat iman bebas dosa. Ah terus ditambahi rada ancaman aw in yasha atalamun ngersakake sapa Allah yu'adzibkum niksa Allah ing sira kabeh nek kowe ora gelem tobat ayo kepeksa maneh Allah niksa. Asa iki api-apian tobat wae. Wa ma arsalna kalan orang utus ingsun ing seliramu Muhammad alaihi ngatasé wak para kafir wakilan sebagai sing dipasrahi enggak Muhammad. Seliramu Muhammad tugas siji. Nyampeke wahyu titik. Lan ora diminta pertanggung jawab apa umate iman apa ora iku ora innama alaikal balau wa alainal hisab padha karo mubalek-mubalek bapak-bapak nuturi anak guru nuturi murid tangga siji nuturi tangga liyane pokoke nasihate sing apik sebab nggih omongan nek ora apik niku ngadalna kuping ngono cara kudus tuh. Mulanya jenabi ini secara umum. Nek dawuh. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yakul khairan. Awil yasmud. Wong mukmin nek ngomong sing apik. Dak iso ngomong apik. Meneng. Oh, penak. Nek iso ngomong sing apik. Dak iso ngomong apik. Meneng. Arek milih. Kula nyontokake biasa kula aturake wong salwangsul, wong dilihi wong lara kok ngene. sakit napa mbak? Madaran. Oh, sing atas-atas. Napa? Tonggo kula persis sampean iki. Terus pilih dut. Payah. Apa yang cengkelek? Ambruk mana? Nek ngomong sing apik. Sakit napa mbak? Madaran. Oh, madaran. Kula wis tani jantung. Boten. Nek madaran gampang, napa waisan saja. Tik apen oh waisan ya, mulih wae sak semulih. Waisan. Dadi rasane enteng. Nek gak iso, meneng. Oh niki ulangane jeneng Nabi. Subhanaka wa rabbuka a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'mah mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana an 'alaika anta kama asnaita 'asik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.